sedaya terupaya karena kesalahan. Nah, lepat urang tuaan pamisir pika hemang. Nah, lepat urang kurang buang lasa ukur pulasan kembang-kembang asih. Jodoh.